Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kembali dalam acara Mutiara Hadis yang insyaallah membawa keberkahan untuk kita bersama. Kali ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita bisa menempatkan rasa cinta kita pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hati kita jangan sampai berkait dengan sesuatu yang di situ tidak membawa manfaat. Maka beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullah." Yang berhak untuk kita dahulukan dalam mencintai adalah Allah. Karena dialah zat yang memberi kenikmatan, memberi rizki, yang mewujudkan kita dari tidak ada. Ahibbullah lima yaghdhukum bihi min ni'ami. Cintai Allah sebab kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan yang kedua, letak kecintaanmu ada padaku, kata beliau Nabi besar Muhammad. Cintailah Nabi Muhammad karena kecintaanmu kepada Allah. Maka sebab kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad adalah karena Allah. Semakin kita mencintai beliau, semakin pula Allah mencintai kita. Kemudian letakkanlah cintamu pada keluarga junjungan Nabi besar Muhammad. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku, beliau bersabda, karena sebab kecintaanmu kepadaku. Maka semakin kau cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, semakin pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencintaimu. Semakin pula kau cinta kepada Nabi Muhammad, semakin pula Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Tak akan pernah terpisah. Kecintaan kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada keluarganya, cinta kepada Safinatun Nuh, bahtera Nabi Nuh, yang barang siapa mengikuti mereka akan selamat, dan barang siapa yang jauh dari bahtera tersebut niscaya pasti akan tenggelam. Tiga hal yang gak akan pernah dipisahkan: cinta Allah, Rasul, dan keluarganya. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi gak mencintai nabinya, cinta yang palsu. Barang siapa yang cinta Allah, Rasulnya, gak cinta keluarga Nabi Muhammad, maka cinta yang palsu. Tiga hal yang gak akan terpisah adalah cinta Allah, Rasulnya, serta keluarganya. Tanamkan kecintaan kita kepada mereka, niscaya kita akan mendapat ridha Allah dunia maupun akhirat. Hadza ma'akulu lakum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.